Asyhadu an la ilaha illallah wa ta'ala la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal haditsi kitabullah wa faral hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa syara'ul umuri mutasatwa fa inna kulla mutasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolala wa dolalatin finnar. Akhwati filah wa akhwani fitin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan baca syarah usul iman. Kita masih pada muqaddimah Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa idza ma unzirat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu adi imana fa amal ladina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Allah Ta'ala berfirman, dan di saat diturunkan satu surat, faminhum di antara mereka ada yang mengatakan, ayyukum zadathu hadhihi imana, siapa di antara kalian yang bertambah keimanannya. Ini orang-orang munafikin, karena mereka enggak memiliki iman sehingga mereka bertanya-tanya di antara mereka. Fa amal ladina amanu, adapun orang-orang yang beriman, fazadathum imana, adapun orang-orang yang beriman maka bertambah keimanan mereka. Wa hum yastabshirun, dan mereka pun bersukaria, mereka senang dengan turunnya satu surat dari Al-Quran, karena dengan begitu bertambah pula ilmu yang mereka dapatkan, bertambah pula ajaran agama yang mereka peroleh. Wa kullama amila al-insan ta'atan zada imanu hatta ya'dumu hadal iman. Setiap kali seseorang beramal ketaatan, maka akan bertambah keimanannya sampai bertambah besar keimanan ini. Jadi setiap seseorang melakukan ketaatan, maka keimanannya pun bertambah dan bertambah, terus bertambah sampai membesar, sampai diibaratkan sebesar gunung, bagaimana imannya para sahabat radhiyallahu anhum. Wa kullama amila maksiatan, setiap seorang beramal melakukan kemaksiatan, fa'inau yad'ufu imanu, maka keimanannya pun akan melemah, melemah dan melemah, terus melemah. Wayan kutu, dan berkurang. Hatta innau layasila ila mikdari habbatil khardal au aqal, karena dia banyak melakukan maksiat, akhirnya imannya pun melemah dan berkurang sampai mencapai sebesar biji sawi au aqal, atau yang lebih kecil dari itu. Nah, di dalam mencari, jadi karena dia banyak maksiat dan maksiat, akhirnya imannya pun menipis dan menipis, bisa jadi imannya pun bisa hilang. Ulama izdada fi amal ma'asi, setiap kali dia menambah amalan kemaksiatan, maka semakin berkurang pula, semakin melemah pula imannya. Fannas laisu fil iman sawa. Manusia tidaklah sama dalam hal keimanan. Jadi masing-masing orang beda-beda keimanannya. Ada yang kecil imannya, ada yang besar, ada yang sedang-sedang. Faminum man imanu adim. Di antara mereka, di antara manusia, ada yang imannya itu besar, luar biasa, tidak mudah goyah. Di saat ada musibah, mungkin seperti ini, seperti yang dirasakan saudara kita tertimpa musibah banjir. Ini di antara mereka bermacam-macam keimanannya. Kalau imannya kuat, dia pun akan bersabar, bahkan bisa bersyukur. Tapi kalau imannya lemah, maka dia akan keluh kesah dan banyak menggerutu, tidak terima dengan musibah yang dia terima. Kami numan imanu qalil. Di antara manusia ada yang imannya itu kecil, sedikit, mudah goyah, mudah untuk melakukan kemaksiatan. Karena imannya sedikit, imannya lemah, di saat tertimpa musibah sekecil pun dia akan keluh kesah. Misalkan dia tertusuk duri, kalau imannya lemah, dia akan tidak istirja. Dia tidak innalillah, tapi apa yang dia ucapkan malah ucapan-ucapan yang mengandung kemurkaan Allah Ta'ala. Menyebut-nyebut hewan, yang hewan tersebut enggak bersalah disebut-sebut. Atau dia mengatakan ucapan-ucapan yang mendatangkan muka Allah Ta'ala. Wartaqalan Nabi SAW, dan sungguh Nabi SAW pernah bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dirubah dengan tangannya. Selama dia mampu untuk mengubah kemungkaran dengan tangannya, maka lakukan. Yaitu bagi orang yang memiliki kemampuan, mungkin seorang pemimpin kepada rakyatnya, atau seorang bapak kepada anaknya, kepada keluarganya, dia memiliki kemampuan untuk merubah dengan tangan, maka lakukan. Fa'ilam yasati fa'bilisani. Dan jika dia tidak mampu untuk mengingkari kemungkaran dengan tangan, maka dia ingkari dengan lisannya. Misalkan kita melihat sesuatu mungkar di dekat kita, maka kita tegur, kita ubah kemungkaran tersebut. Misalkan ada saudara kita yang keliru dalam berucap, maka kita luruskan. Akhi, saudaraku, engkau salah dalam hal ini. Engkau keliru, tidak mestinya seperti ini. Fa'ilam yastati fa'bikolbi. Dan jika dia tidak mampu untuk mengingkari dengan lisannya, maka dengan hatinya. Wadzalika adzaful iman. Demikianlah iman yang paling lemah. Fadala hada ala annal imana yakunu du'ifan wa yakunu adzaf. Hal ini menunjukkan bahwasannya keimanan itu lemah. Ada yang lemah, dan ada pula yang lebih lemah lagi. Jadi iman tidak semuanya kuat, tapi bermacam-macam. Ada yang memiliki imannya kuat, ada yang lemah, ada yang sedang-sedang saja. Wa kadzalika ja'a fil hadis anna Allah Ta'ala yaqulu yaumal qiyamah. Demikian pula datang dalam hadis bahwasanya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, Allah Ta'ala berfirman, akhriju minan nar man kana fil qalbi mithqala habbatin min khardalin min iman. Keluarkan dari neraka orang-orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari keimanan. Di sini diriwayatkan coba dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Yakni aqalun nas imanan, yaitu keluarkan iman seseorang yang paling kecilnya. Fa innahu yakhruju minan nar, sesungguhnya dia keluar dari neraka. Wala yabqa fil nar illa man laisa fi qalbi imanun aslan, dan tidaklah tinggal di neraka selama-lamanya kecuali orang yang tidak memiliki iman secara asal dalam hatinya. Jadi selama dia muslim, selama dia memiliki keimanan, maka dia akan keluar dari neraka, akan Allah selamatkan karena dia memiliki keimanan. Sedangkan orang-orang yang tidak memiliki iman sama sekali, maka dia akan tinggal terus kekal di neraka. Minal kufar wal munafikin wal mulahidah, di antara di kalangan dari orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan orang-orang yang ateis. Orang ateis tidak yakin, tidak iman, tidak yakin adanya Allah Ta'ala, tidak ada keimanan padanya. Wa man kana fi qalbi iman walau udiba finnar wa makasa fiha muddah fa inna Allah yukhrijuhu minna fi imani walau kana dhaifan. Adapun orang yang di hatinya ada keimanan, walaupun dia disiksa di neraka dan dia tinggal di neraka beberapa lama, fa inna Allah yukhrijuhu, sesungguhnya Allah akan mengeluarkannya minna dari neraka tersebut fi imani, karena sebab keimanannya, walau kana dhaifan, walaupun imannya itu lemah. Nah, ini dari penjelasan beliau nih, penjelasan Syaikh Shalih Fauzan Habibullah Ta'ala, sehingga kita butuh untuk terus memperbaiki iman kita. Jangan sampai gara-gara fitnah-fitnah dunia, ujian-ujian di dunia, kemudian iman kita hilang. Jangan. Kita pertahankan iman kita, kita perbaiki iman kita terus. Karena iman berubah-ubah. Kalau kita semangat, kita memperbanyak amal soleh, maka akan bertambah iman kita. Sedangkan kalau kita terseret dengan hawa nafsu kita, kemudian kita bermaksiat, maka akan melemah iman kita. Jika kita benar-benar menjaga iman kita, jangan sampai melemah. Misalkan kita terasa melemah, kita tingkatkan. Wa syahid min kulli hada, syahid dari ini semua, wa bayanu annal iman qad yakunu dha'ifan, menjelaskan bahwasannya iman itu bisa lemah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, hum lil kufri yauma idin aqrabu minhum lil iman, mereka di saat itu lebih dekat dengan kekufuran dibanding keimanan. Jadi di saat ditimpa musibah, di saat ditimpa bencana alam, di saat ditimpa ujian-ujian di dalam kehidupan, ada manusia-manusia yang mereka lebih dekat dengan kufuran. Misalkan ditimpa musibah yang lebih dahsyat lagi, dia akan terjungkil, akan menjadi kufur. Jadi di saat ditimpa musibah yang masih kecil saja, dia sudah keluh kesahnya luar biasa. Yang tadinya sholat rutin, sholat lima waktu, gara-gara kena musibah akhirnya melemah. Dia sholatnya jadi aras-arasan karena dia kena subhat. sholat nggak sholat dia tetap kere. Ini syubhat ini. Miskin itu nggak ada kaitan dengan sholat ataupun tidak. Jadi namanya orang walaupun dia miskin maka dia tetap, karena sholat adalah ibadah. Sedangkan rezeki di tangan Allah Ta'ala. Jadi dia miskin yang disalahkan oleh sholatnya. Dia miskin yang dianggap penyebabnya karena dia gara-gara sering sholat tepat waktu. Nah ini salah. Miskin atau tidak itu Allah yang mentakdirkan. Sedangkan kewajiban manusia adalah ibadah kepada Allah Ta'ala. Padahal hada ala anna hunaka iman dhaifan, menunjukkan hal ini bahasanya di sana ada iman yang lemah. Yakunu aqrabu ila kufur, yang keimanan yang lemah tersebut lebih dekat dengan kekufuran. Ada makna qaulihim, ini makna arti dari ucapan mereka, yaitu ucapan ulama bahwasanya iman yang kusu bil maksiat. Iman itu bisa berkurang karena kemaksiatan-kemaksiatan. Wa hadza ta'rif daqiq ma'khudun minan nusus. Ini pengertian yang detail, yang teliti, yang terambil dari nas-nas dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal imanu lau akan bayyanaha Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qauli iman memiliki rukun-rukun yang Nabi Rasul menerangkannya dalam sabdanya. Iman adalah antuk minabilah, engkau beriman terhadap Allah Ta'ala. Wa malaikati, dan engkau mengimani malaikat-malaikatnya. Wa kutubi, engkau beriman kepada kitab-kitabnya. Wa rusulihi, dan engkau beriman kepada rasul-rasulnya. Wa yaumil akhir, dan engkau beriman kepada hari akhir. Wa bil qadar khairi wa syarr, dan engkau beriman terhadap takdir, takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Wal iman kadzalika lahu syu'ab tazid ala sittin aw sab'ina syu'bah. Iman begitu juga memiliki cabang-cabang yang 60 lebih atau 70 lebih cabang. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iman bid'un wa sab'una au bid'u wa sittuna syu'bah. Iman yaitu 70 sekian atau 60 sekian cabang. Bid'un itu hitungan 3 sampai 9. Bisa jadi 73, 74 atau 75. A'la tertinggi, cabang keimanan yang paling tinggi, qaul la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Wa adna imatatul adha anit tariq, sedangkan cabang keimanan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya syu'batun minal iman, sedangkan malu ini cabang dari keimanan. Fasyu'bul iman wa khisalu katsira, cabang-cabang keimanan dan ciri-ciri keimanan itu banyak sekali. Wa hadzal kitab yubayyinu fihi asy-syekh rahimahullah ma warza an min khisali iman wa syu'abi. Kitab ini asy-syekh rahimahullah ta'ala menjelaskan padanya apa yang datang dari Rasul SAW dari khisalil iman, dari sifat-sifat keimanan, wa syu'abi, dan dari cabang-cabang keimanan. Wa awal hadhi syu'ab, cabang yang pertama yang akan beliau terangkan dalam kitab ini, ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala, yaitu mengenal Allah Ta'ala. Jadi seorang muslim harus mengenal Allah Ta'ala. Kalau kita pernah mendengar apa, tidaklah cinta tidak akan tumbuh cinta kecuali apa, karena mengenal. Bagaimana? Jadi dengan mengenal maka akan tumbuh rasa cinta. Seorang muslim dia bisa mencintai Allah Ta'ala kalau dia benar-benar mengetahui sifat-sifat Allah Ta'ala, mengetahui dan sifat-sifat yang dimiliki Allah Ta'ala. Wadzalika bi an ya'rifal 'abdu rabbahu bi asma'i wa sifati al-waridah bi kitabillah Ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Demikian itu seorang hamba mengenal Rabbnya, mengenal Allah Ta'ala, mengenal nama-namanya dan sifat-sifatnya yang terdapat dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Rasulullah SAW. Lianna Allah ta'arafa ila ibadi bi asma'i wa sifati. Karena Allah Ta'ala memperkenalkan hambanya tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wa huwa a'lamu bi nafsi subhanahu wa ta'ala. Dan Allah lebih mengetahui tentang dirinya. Jadi kita bisa mengenal Allah karena Allah memperkenalkan diri dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bisa mengenal Allah bukan dengan kemudian bertapa di gua atau dengan semedi sendirian di tempat keramat atau di tempat sunyi. Kita mengenal Allah dengan belajar, belajar Al-Quran dan belajar Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fama sama Allah Ta'ala bi nafsau wajabal iman bihi. Apa saja yang Allah sebutkan namanya untuk dirinya, maka wajib kita mengimani. Wabihi yu'arifu jalla wa'ala. Dengannya Allah memperkenalkan dirinya. Fama salam yu'arifu ta'ala bi'anna Allah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyu. Contohnya, Allah memperkenalkan diri bahwasanya Allah tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia, Al-Hayyu yang maha hidup, yang terus menerus hidup tanpa mengalami kematian. Al-Qayyum maha dat yang mengurusi seluruh makhluk hidup. Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Hakim. Ini diantara nama-nama Allah Ta'ala. Fahadi kulluha asma'un lillah jalla wa'ala. Ini semua adalah nama-nama bagi Allah Azza jalla wa'ala. Wa amma sifatu fakullus min asma'i yatadammanu sifatan. Adapun sifat-sifat Allah, ini seluruh nama dari nama Allah ini mengandung sifat Allah Ta'ala. Seperti ada tadi Al-Hayyu, Al-Hayyu ini nama Allah Ta'ala. Dalam nama ini terkandung sifat Al-Hayya, hidup, maha hidup. Jadi sifat Allah memiliki kehidupan. Fal alim yatadammanu ilma. Contohnya di sini beliau bawakan al alim maha mengetahui, yatadammanu al ilma, mengandung sifat al ilm, berilmu. Segala ilmu yang ada di dunia ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita ketahui itu karena Allah yang mengajarkannya. Bisa mengetahui alam semesta, bisa mengetahui mana laut, mana gunung, mana tumbuh-tumbuhan. Wal hakim yatadammanu al hikmah. Al hakim nama Allah mengandung sifat al hikmah, bijaksana. Wal rahim yatadammanu ar rahmah, nama Allah Ar-Rahim mengandung sifat Ar-Rahmah, Allah Maha Penyayang. Wa Karim yatadammanu Al-Karam, nama Al-Karim mengandung sifat Al-Karam, dermawan, mulia. Wal Adim yatadammanu Al-Adama, nama Allah Al-Adim memberi mengandung sifat Al-Adama, yaitu Maha Agung. Wa kada asma'ullah ta'ala laisat asma'an mujarradan, demikianlah nama-nama Allah Ta'ala tidaklah nama semata-mata, akan tetapi nama yang padanya terkandung sifat-sifat Allah Ta'ala. Wa innama ya asma'un husna wa adima, sesungguhnya nama-nama Allah adalah nama-nama yang baik dan indah, wa adima dan yang agung. Waliyada Allah Ta'ala, oleh karena ini Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna, untuk Allah lah nama-nama yang indah. Fawasofa bi'ana husna, Allah Ta'ala mensifati namanya dengan husna, nama-nama yang baik, nama-nama yang indah. Fakulus min minha yatadamanu sifatan min sifati jalla wa'ala, setiap namanya terkandung sifat dari sifat-sifatnya jalla wa'ala. Hasukala Ta'ala, dimana Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, hanya milik Allah lah nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Fal insan ya'rifullah jalla wa'ala wa yad'u bi asma'i wa sifati subhanahu wa ta'ala, seseorang akan mengenal Allah jalla wa'ala, maka dia akan berdoa kepadanya dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya subhanahu wa ta'ala. Ini kalau seseorang mengenal Allah, maka dia pun akan berdoa dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah Ta'ala. Banyak orang-orang yang hidup di jauh-jauh dari ilmu, jauh dari kerumunan orang, mungkin hidup di puncak gunung atau di tengah hutan. Orang-orang seperti ini tidak mengenal Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka beribadah enggak tahu bagaimana ibadahnya. Mereka pun mungkin tidak mengenal Allah Ta'ala, tidak mengenal Sang Pencipta. Wa hadhil asma wa sifat tauqifiyah, nama-nama dan sifat-sifat Allah ini tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Yang nama dan sifat ini sudah diatur dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi ini tidak bisa kita kemudian menerka-nerka atau mengira-ngira, atau bahkan disamakan dengan nama-nama dewa. Na'udzubillah. Sebagaimana ada dai, mungkin kita pernah mendengarnya, Allah dikatakan seperti Brahma karena Allah Maha Pencipta. Nah ini Brahma juga pencipta, disamakan. Na'udzubillah. Ini Brahma tuannya Hindu, belum tentu, enggak tahu ada wujudnya, hanya konon dan katanya. Ini Allah Ta'ala Maha Suci disamakan dengan Brahma. Demikian pula dikatakan seperti dewa-dewa yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Ini tidak pantas seorang muslim mensifati atau memberi nama Allah dengan nama-nama atau sifat-sifat tidak ada dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah SAW. Fala ahadun yusamillah illa bima sama bina subhanahu wa ta'ala nafsahu, maka tidak boleh seseorang yang menamai Allah Ta'ala kecuali dengan apa yang Allah beri nama dirinya sendiri. Au sammahu bi rasuluh, atau yang disebutkan oleh rasulnya. Fala ahada a'lam billah minallah jalla wa'ala, Tidak ada seseorang yang lebih mengetahui tentang Allah daripada Allah sendiri, Allah Jalla wa'ala. Wala ahad a'lam billah min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seseorang yang lebih tahu, lebih paham tentang Allah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bisa tahu bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana nama-nama Allah itu juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falidzalika la yajuzu wasfullah ta'ala atau tasmiyatu illa bima warada fi kitabillah jalla wa ala. Oleh karena itu tidak boleh mensifati Allah Ta'ala atau menamai kecuali dengan apa yang datang di Al-Qur'an jalla wa ala wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'anna Allah jalla wa ala a'lamu bi nafsi wa bi ghairi. Karena Allah jalla wa ala lebih mengetahui tentang dirinya dan tentang yang lainnya, lebih mengetahui tentang dirinya sendiri dan lebih mengetahui selain Allah Ta'ala. Jadi Allah mengetahui makhluk-makhluknya. Wa ahsanu haditsan min khalqi, dan Allah lebih paling indah ucapannya dibanding makhluknya. Fa nahnu na'rifu Allah bi asma'i wa sifati subhanahu wa ta'ala. Maka kita perlu mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk pada bab pertama. Berkata Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahu wa ta'ala, bismillahirrahmanirrahim wa binasta'in, dengannya kita meminta pertolongan. Bab ma'rifatullah ta'ala wal imam fi. Bab mengenal Allah Ta'ala dan mengimani. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ana aghna syuraka ani syirki, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Aku tidak putus dengan sekutu-sekutu. Barang siapa yang beramal yang dia menyekutukan aku dengan selainku pada amalan tersebut, taraktuhu wa syirkahu, aku akan meninggalkannya, meninggalkan orang tersebut, wa syirkahu, dan aku meninggalkan kesyirikannya. Dari hadis ini kita perlu koreksi niat-niat kita, perlu koreksi amalan, dari amalan-amalan kita. Jangan sampai dalam amalan kita terdapat kesyirikan walaupun kecil, mungkin riya atau sum'ah, ingin dipuji. Misalkan ada butuh dana bantuan, ini niatmu pas ada musibah ta'awun, butuh bantuan dana atau butuh bantuan makanan. Nah, ini jangan sampai di saat kita memberi bantuan atau sedekah, jangan sampai timbul riya, ingin dilihat amal kita atau ingin didengar oleh orang lain. Jangan. Setiap amalan sunnah, apa kita bisa menyembunyikan, maka kita sembunyikan, jangan kita tampakkan. Kalau amalan wajib pasti kelihatan, sholat waktu, puasa Ramadan. Sedangkan amalan-amalan sunnah, kalau bisa kita sembunyikan, maka kita sembunyikan untuk menjaga hati kita, karena hati kita lemah. Kita mudah timbul rasa riya, ingin dipuji, ingin disanjung. Ada hadis minal ahadis al-qudsiyah. Hadis ini diantara hadis-hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Wawa ma yarwihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbi, dari Allah azza wa jalla. Falabdu wa ma'a minallah jalla wa ala. Ini hadis, pengertian hadis qudsi, lafaz dan maknanya itu dari Allah jalla wa ala. Lafaz hadis dan makna hadis dari Allah jalla wa ala. Fatakallama Allah bi. Allah berfirman dengannya. Allah berucap dengannya. Wa rawahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala li ummati. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dan menyampaikannya kepada umatnya. Jadi hadis qudsi, lafaz dan maknanya, makna dari Allah. Karena Allah yang berfirman, sedangkan Rasul hanya meriwayatkan saja. Wa qalu qala Allah ta'ala, ucapan beliau, ucapan Rasulullah, qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, fi isbatul qaul wal kalam lillah ta'ala. Padanya ada penetapan sifat al-qaul, sifat berbicara, sifat berkata-kata dan berbicara bagi Allah ta'ala. Jadi Allah bisa berbicara. Jadi bukannya seperti anggapan orang-orang Jahmiyah, mereka mensifati Allah seperti benda mati. Allah apa, maha hidup tapi tidak hidup. Allah mendengar, maha mendengar tapi tidak mendengar. Ini benda mati. Sedangkan Allah maha hidup, bisa bicara. Berarti sifat min sifati jalla wa'ala. Ini sifat diantara sifat-sifat jalla wa'ala. Waqalu, sabda Rasulullah, ana agna syuraka ani syirki. Aku tidak butuh dengan sekutu-sekutu. Fi isbat, ini menetapkan al-inna lillah azza wa jalla. Ini menetapkan maha cukupnya, maha kayanya Allah azza wa jalla. Dimana Allah maha kaya, sedangkan kita fakir. Allah yang memiliki alam semesta ini, Allah yang memiliki langit, Allah yang memiliki bumi, Allah yang memiliki badan kita, Allah yang memiliki seluruh alam semesta, sedangkan kita fakir. Kita butuh pada Allah azza wa jalla. Allah jalla wa ala yaqul, Allah jalla wa ala berfirman, wal ghaniyyu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya al ghani, milik Allah lah ma fis samawati wa ardh, apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, seluruhnya milik Allah ta'ala. Allah ta'ala ghaniyyun an khalqihi, Allah ta'ala tidak butuh pada hambanya. Ini perlu diperhatikan, Allah tidak butuh pada hambanya. Jadi kita ibadah, kita sholat, puasa, sedekah, infak dan seterusnya dari amal-amal ibadah, itu bukannya Allah yang butuh, tapi kita yang butuh. Kita yang butuh pada Allah, Allah tidak butuh pada kita. Misalkan para hambanya berbuat kufur, Allah tidak butuh. Allah, misalkan hambanya beriman, Allah pun tidak butuh. Yang butuh kita, kita sebagai makhluk butuh pada Allah ta'ala. La yahtaju ila mu'inin, Allah tidak butuh kepada pembantu. Dalam mengurusi seluruh alam semesta ini, Allah tidak butuh pembantu. Kita sebagai makhluk lemah, kita mengurusi rumah saja butuh pembantu, butuh istri yang mengurusi rumah, sedangkan kita mengurusi kebutuhan dari luar, kita mencari nafkah, istri yang mengatur di dalam rumah, membersihkan rumah, memasak, mencuci. Ini kita sebagai makhluk yang lemah, kita butuh pada bantuan. Sedangkan Allah tidak butuh kepada bantuan, kita butuh kepada pembantu. Wala ilah syarik, Allah tidak butuh pada sekutu. Manusia mungkin dalam kehidupannya butuh bersekutu, butuh perserikatan. Di saat usaha, ini aku ingin usaha, aku bisa produksi makanan tapi enggak bisa menjualkannya. Kamu bisa menjualkan, ya. Ini manusia butuh sekutu, butuh orang yang diajak ikut serta. Tapi Allah Ta'ala Maha Kaya, tidak butuh sekutu-sekutu. Wa ila dair, dan tidak pula butuh pada penolong. Fawa waniyun an khalqi, Allah Maha Kaya dari segala makhluknya. Wa khalqu muhtajun ilaihi, sedangkan makhluknya butuh kepada Allah Ta'ala. Jadi makhluklah yang butuh pada Allah. Kita butuh ampunan dari Allah, kita butuh pada rahmat dari Allah, kita butuh pada kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 15, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah, wahai sekalian manusia, kalian seluruhnya fuqara, fakir, miskin, kalian butuh pada Allah Azza wa Jalla. Kita tahu sendiri, kita sebagian saudara kita sekarang ini ditimpa musibah banjir. Siapa yang bisa menghilangkan banjir? Allah Ta'ala. Kita butuh doa, butuh ta'awun, butuh doa kepada Allah, butuh istighfar, butuh banyak-banyak bertakwa kepada Allah agar segera mudah selesai. Sudah banyak terjadi rentetan tubi-tubi bencana alam di negara kita, dari tsunami, gempa bumi, banjir, di mana-mana merata, di mana-mana banyak musibah. Kita fakir, kita butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Kita banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minta ampun, banyak-banyak memperbaiki diri, memperbaiki ibadah kita. Wallahu wal ghaniyyun, Allah yang Maha Kaya dan Maha Terpuji. Fahada fi wasfula bil ghina, ini dalam ayat ini Allah mensifati dirinya dengan al-ghina, Allah Maha Kaya. Wa fi nafyu syai anhu jalla wa ala, padanya terdapat peniadaan sekutu darinya jalla wa ala. Jadi Allah tidak butuh sekutu. Laisa lahu syarikun fil mulki wa laisa lahu syarikun fil ibadah, di mana Allah tidak butuh sekutu baik dalam kekuasaan, dalam kepemilikan. Walaisa lahu syarikun fil ibadah, dan Allah tidak butuh sekutu dalam hal ibadah. Jadi dalam kita beribadah, Allah tidak butuh sekutu. Kita harus ibadah ikhlas lillah ta'ala. Dalam hal sholat kita butuh keikhlasan, dalam sedekah kita butuh keikhlasan, dalam hal membantu sesama kita butuh ikhlas. Wala fi asma'i wala wa sifati, dan tidak pula ada sekutu dalam namanya dan dalam sifatnya. Fallah wahid ahad, Allah Maha Satu, Maha Tunggal. Fardun somat, Allah satu-satunya yang jadikan sandaran. So, makhluk butuh bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. dalam segala aktivitasnya. Seluruh apa yang kita lakukan, kita pasrahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita butuh tawakal, tidak kemudian benar-benar menggantungkan apa yang kita mampu dari kemampuan kita. Kita butuh, di saat kita beramal soleh pun kita butuh tawakal kepada Allah Ta'ala. Di saat kita sudah berwudu kemudian ingin sholat, ternyata Allah takdirkan belum sholat, tahu-tahu ambruk jantungnya kumat. Nah ini kita belum ibadah. Maka dalam ibadah kita pun butuh tawakal kepada Allah. Dalam segala aktivitas kita, kita butuh tawakal kepada Allah Ta'ala. Jadi apa yang mudah, itulah Allah yang mudah. Dalam kita beribadah, kita memiliki kemudahan karena itu kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidaklah beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekutu, sekufu bagi Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang selevel, tidak ada sebanding dengan Allah Azza wa Jalla. Ada hari sifatu wa jalla wa'ala. Ini sifat Allah Jalla wa'ala. Walam matalal musyikun lin Nabi SAW siflana rabbak. Di saat orang-orang musyrik berkata kepada Nabi, siflana rabbak, sebutkan, sifatkan Rabbmu kepada kami, sebutkan sifat-sifatnya, anzallaha di surah, maka Allah turunkan surat ini. Allah turunkan surat Al-Ikhlas untuk membantah orang-orang musyrik bahwasanya Allah adalah Maha Satu, Maha Tunggal. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Fa fi hadza tanzilullah ta'ala anil syirki. Pada ayat ini ada pensucian Allah Ta'ala dari kesyirikan. Wa anal amala alladhi yaqau fihi asyir la yataqabbala Allah. Yataqabbalu Allah. Bahwasanya amalan yang terjadi kesyirikan padanya, maka amalan tersebut tidaklah Allah terima. Jadi benar-benar kita harus koreksi amalan kita. Di saat kita baca Quran, mungkin kita takjub dengan suara kita. Suaraku ternyata indah. Ternyata suaraku bagus. Nah, kemudian ada keinginan-keinginan biar didengar orang lain, dikeraskan suaranya. Nah, ini na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai terjadi seperti ini. Jangan kemudian ibadah ingin didengar orang lain. Waliyada qala kama fi hadzal hadits qudsi. Demikian ini Allah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, taraktuhu wa syirkahu. Aku akan meninggalkannya dan meninggalkan sekutunya, meninggalkan kesyirikannya. Fal amalu alladhi fi syirkun la yaqbaluhu Allah Ta'ala. Amalan yang padanya ada kesyirikan, maka amalan tersebut tidaklah diterima oleh Allah Ta'ala. Wa huwa mardudun ala sahibi batil. Amalan tersebut tertolak pada pemiliknya dan amalan tersebut batil. Jadi amalan tersebut tidak diterima oleh orang dan amalan tersebut rusak karena ada kesyirikan. Fa huwa subhanahu la yaqbalu minal a'mal illa ma kana khalisan liwati al-karim. Wakana sawaban ala sunnati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala layak palu, tidaklah menerima amalan-amalan kecuali amalan tersebut khalisan, ikhlas, liwajhi al-karim, mengharap wajahnya yang mulia, wa kana sawaban ala sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam, dan amalan tersebut sesuai tepat dengan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang bisa kita baca. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga Allah yang kita selalu ingat dalam doa.